Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Sikap ambil mudah adalah antara faktor yang membuatkan orang memandang rendah nilai moral masyarakat kita. Itulah topik perbincangan yang nak saya ketengahkan pada kali ini. Kita ambil mudah pada perkara yang akhirnya ramai terikut-ikut melakukan perkara yang sama. Sikap prihatin terhadap perkara yang nampak mudah membezakan antara mereka yang halus jiwanya dengan mereka yang kasar. Sikap mengambil berat akan perasaan dan keselesaan orang lain perlu kita pupuk daripada sekarang pada semua peringkat, agar masyarakat dilihat sebagai satu bangsa yang membudayakan adab. Masyarakat kita ni, kalau kita nak bandingkan nilai moralnya dengan negara-negara maju seperti Jepun dan Korea, banyak sebenarnya yang perlu diperbaiki. Sebab itulah kalau di Jepun misalnya, orang hingga berkata bahawa di sana ada Islam tapi tak ada Muslim. Kenapa? Sebab amalan mereka, cara hidup mereka, itulah sebenarnya yang sangat dituntut oleh agama Islam kita. Misalnya sikap menghormati perasaan orang lain, cara mereka menjaga kebersihan, jujur dalam urusan-urusan seharian, kesungguhan mereka dalam bekerja, komitmen terhadap tugas dan macam-macam lagi lah yang dapat kita lihat yang menjadi budaya hidup mereka. Ini sangat berbeza kalau kita nak bandingkan dengan masyarakat kita. Dan tanpa akhlak dan nilai moral yang tinggi, kita tak mungkin mampu melahirkan masyarakat yang agung. Jadi tanpa kesedaran dan kemahuan untuk kita berubah, maka kita akan tetap berada dalam keadaan ambil mudah. Jadi lebih-lebih lagi, kalau kita tengok sebahagian daripada masyarakat Islam, masyarakat di Malaysia kita ni adalah Islam. Jadi bila kita sebut Islam, Islam memang menekankan aspek pembangunan dan pembentukan sahsiah yang tinggi. Ya, mementingkan bukan saja aspek hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan manusia dan juga hubungan dengan alam. Jadi sudah sampai masanya lah ya, untuk kita ambil tanggungjawab untuk menjadi suri tauladan yang baik kepada mereka yang ada di sekeliling kita, terutamanya kepada anak-anak kita di rumah. Sebab perkara baik yang dilakukan akan diperhatikan, malah mungkin diikuti pula oleh anak-anak kita itu tadi. Okey, jadi memang betul perubahan memerlukan masa, tetapi ia mesti bermula pada satu titik dan permulaan itu perlu dilakukan sekarang. Sebab masa tidak menunggu kita, ya, masa tak tunggu kita. Jadi kita perlu lakukan perubahan pada perkara bermula dengan yang kecil-kecil, bermula dengan yang mudah-mudah sebelum kita bercakap kepada perkara yang besar dan ke perkara yang sukar ataupun susah. Mulakan dengan sesuatu yang boleh kita lakukan buat perubahan serta-merta. Jadi lama-kelamaan dari seorang jadi berdua, dari berdua jadi ramai. Jadi sebab itulah akhirnya menjadi budaya. Jadi sebab itu untuk membangunkan modal insan, tanpa kita masukkan nilai-nilai moral yang tinggi, akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, kita akan menghasilkan masyarakat yang rosak. Ya, cuba kita perhatikan sekeliling kita, apa yang berlaku depan mata kita, di rumah kita, di pejabat, di pusat beli belah, di atas jalan raya, di tempat-tempat awam, dan kita akan menemui jawapan kenapa ya ramai orang perlu berubah dan buang sikap ambil mudah. Ya, jadi kalau kita tengok ya, tali yang tersimpul, kita hanya boleh rungkai pada puncanya, bukan pada hujungnya. Begitu juga dengan sikap manusia. Kalau kita nak ubah sesuatu, kita kena pergi kepada perkara yang pokok, perkara yang menjadi punca kepada masalah itu. Okey, baik, kita tengok kenapa masalah ini berlaku. Sebab yang pertamanya sekali, ramai di antara fikir bahawa itu bukan kerja aku. Jadi kalau kita tengok, sikap ambil mudah ni timbul apabila kita ni terlalu berkira-kira dengan tenaga, tentang masa, tentang kerja yang nak kita berikan. Apabila fikiran tertanam dalam fikiran kita ni, kata-kata itu bukan kerja aku, maka kita mula tidak peduli pada hal-hal yang sebenarnya bukan susah sangat untuk kita bantu. Jadi kita kena amalkan, mulai sekarang amalkan sikap ringan tulang, sikap tidak berkira dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita anggaplah ya, ia satu cara, ya, ia satu cara untuk orang suka kita, dan ia adalah satu cara untuk kita mendapat kebajikan atas setiap amalan-amalan yang nak kita lakukan. Baik, dalam hidup ni ada ketikanya kita tolong orang, esok lusa giliran kita pula memerlukan pertolongan. Jadi jika orang sayang kita, ya, bila orang sayang kita, ramai orang sayang kita, maka satu hari nanti insyaAllah akan ramailah yang akan datang membantu kita ketika kita memerlukan. Itu satu. Yang kedua, cara fikir seolah-olah bukan aku saja yang buat, bukan aku saja yang terlibat. Ha, ini satu cara fikir yang merosakkan. Ya, ini satu penyakit ni, penyakit jiwa. Sebab kerana orang lain buat, maka kita pun fikir kita pun boleh buat juga. Sebab orang lain lakukan, kita pun fikirkan bahawa itu perkara biasa. Sebab itulah kita lihat apabila orang lain jadikan satu sudut tu, satu tempat tu untuk buang sampah, maka kita akan dapat lihat ramai orang akan jadikan sudut yang sama tempat dia buang sampah juga. Jadi sikap meniru-niru perkara yang buruk ni tidak membawa kepada kebaikan. Peliknya perangai, perangai orang kita ni, yang baik kita tak nak tiru, tetapi yang buruk cepat pantas kita tiru. Jadi sepatutnya apabila seseorang melakukan kesalahan, kita kena berani menegur, berani mencegah, berani melapor kepada pihak-pihak yang berkenaan. Lebih-lebih lagi kalau perkara itu perkara yang serius. Okay? Perkara ketiga yang membuatkan sikap ambil bundah ini berlaku, sebab kita duk fikir semua benda ni hanyalah perkara kecil. Memang betul, ada perkara-perkara yang berlaku depan mata kita ni nampak kecil, tetapi kalau ramai buat, dia jadi besar. Okay, ambil contoh dari segi apa, ketepatan masa lah. Ya, sudah menjadi lumrah dalam masyarakat kita ni, kalau kita tengok dalam majlis ke, dalam mesyuarat ke, ya, apabila diminta datang pukul 3 petang, maka 3.30 petang baru kita boleh bermula. Sebab apa? Sebab sikap tidak menepati masa ni kita boleh lihat di mana-mana. Ya, dalam program, dalam mesyuarat, dalam majlis dan macam-macam situasi yang melibatkan ketidaktepatan masa. Ya, apabila semua orang fikir begitu, maka dia jadi masalah besar. Ya, apabila semua orang fikir tak apalah, semua orang, kalau aku sampai awal pun bukan orang ada lagi. Kalau aku sampai tepat pada waktunya, aku kena tunggu orang. Jadi kerana semua orang fikir macam tu, maka ia menjadi perkara yang besar. Ya, kita amat berbezalah kalau kita tengok dekat Jepun ni, ya, macam mana kenderaan awamnya bila kata sampai tepat jam 11.17 minit pagi. Mereka di sana, dia bukannya 11.30, 11 pagi, 11.17 dia sampai ke minit dia boleh tepat. Bagaimana bila cukup saja masa 11.17, tepat kenderaan tu sampai, sama ada kereta api ke bas ke. Itulah cara hidup di Jepun. Jadi kita tengok kalau begitulah keadaan dia, maka kita perlu lakukan perubahan. Kenapa perkara ambil mudah ni berlaku juga? Sebab kita tak fikirkan perasaan orang. Ada ketikanya kita ambil mudah ni sebab apa? Sebab timbul perasaan bahawa tak apalah, ya, orang tak ambil kisah dalam hidup kita ni. Kita lupa bahawa interpersonal skill, intrapersonal skill ni sangat penting. Tetapi interpersonal skill, iaitu hubungan kita dengan orang, kerana kita tidak letakkan itu sebagai satu perkara yang penting, maka secara tak langsung kita tak fikir perasaan orang. Sikap tak fikir perasaan orang ni kita ambil mudah, maka sebab tu kadang-kadang kita, bila kita pergi, kita parking, kita letak parking kita, kita tak fikir orang boleh keluar ke tidak, kereta kenderaan lain boleh lalu ke tidak. Kadang-kadang bila kita pergi solat Jumaat tu, kita tutup jalan orang. Bila kita dah tutup jalan orang, kita boleh zikir panjang-panjang tanpa kita fikir bahawa orang lain nak keluar sebab dia terpaksa bekerja, balik ke tempat kerja dan sebagainya. Ini adalah masalah yang banyak berlaku. Kita tak fikir perasaan orang. Bila lampu hijau misalnya, ya, kita potong laluan orang. Daripada belakang, kerana lampu tu hijau, kita potong. Kita pedulikan perasaan orang. Dan ini berlaku dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, kenapa berlaku sikap ambil mudah? Sebab kita fikir bukan orang nampak. Ya, kadang-kadang kita ambil mudah sebab itu. Sebab kita rasa orang tak nampak. Sebab itulah kalau contoh bila kita masuk tandas. Tandas ni tempat yang mana orang tak nampak apa kita nak. nak buat. Sebab itulah kadang-kadang kalau saya tak tahulah tandas perempuan ya, kalau tandas lelaki, tempat duduk tu ada kesan tapak kasut, kadang-kadang terpercik sana terpercik sini, ya kadang-kadang terconteng sana terconteng sini, siap ada nombor telefon bukan-bukan. Semuanya kita lakukan sebab apa? Sebab kita fikir tak ada orang nampak. Dan yang terakhir sekali, sikap ambil mudah tu berlaku sebab apa? Sebab kita duk fikir tak apa, banyak masa lagi. Ya, ini antara perkara yang wujud ya dalam hidup kita, ya. Sebab itu kita tangguhkan tugas kita, kita buat di saat-saat akhir. Ya, ramai yang dah sampai nak hantar satu-satu assignment atau satu-satu projek, masa itulah baru kita bergegas-gegas tanya orang kiri, tanya orang kanan, cari info sana, cari info sini. Maka bila kita di saat-saat akhir, bila kita siapkan satu-satu perkara, maka apa yang berlaku tidak ada kualiti dan orang boleh nampak itu adalah kerja yang tergesa-gesa. Jadi kita perlu ubah ya, kita perlu ubah sikap ambil mudah sebegini dan kita mulalah amalkan cara hidup yang cemerlang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.